Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talabah, hafidhakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita masuk pada bab yang ke-27. Babu ghaslir rijlain wala yamsahu 'alal qadamain. Bab ghasl ar-rijlain, membasuh dua kaki. Wala yamsah 'alal qadamain, dan tidak mengusap dua kaki. Baik. Jadi pembahasan bab ini adalah tentang membasuh, ya. Membasuh dua kaki, bukan mengusap dua kaki. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa. Huwa Musa ibn Ismail al-Minqari. Musa ibn Ismail al-Minqari, Abu Salamah at-Tabudaki. Abu Salamah at-Tabudaki, thiqatun thabtun, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun thabtun, akhraja lahu ashabul kutub sitta. Qala haddathana Abu Awanah. Abu Awanah man huwa? Huwa Wadhah ibn Abdullah al-Yashkuri. Wadhah ibn Abdullah al-Yashkuri, ma'rufun bi kunyati, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Awanah, sedang nama beliau adalah Wadhah bin Abdullah al-Yashkuri. Thiqatun thabtun, thiqatun thabtun, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun thabtun, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah, atau al-jama'ah. An Abi Bishr, an Abi Bishrin, huwa Ja'far ibn Iyas al-Yashkuri. Ja'far ibn Iyas al-Yashkuri. Naam, Abu Bishr kunyah. Asmuhu Ja'far ibn Iyas al-Yashkuri. Nisbahnya sama dengan Abu Awana, sama-sama al-Yashkuri. Thiqatun min athbatin nas fi Sa'id ibn Jubair. Thiqatun, seorang rawi yang thiqah. Min athbatin nas, termasuk rawi yang paling kokoh dalam meriwayatkan hadis dari Sa'id ibn Jubair. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Yusuf ibn Mahak. An Yusuf ibn Mahak. Thiqatun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Yusuf ibn Mahak thiqatun, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abdullah ibn Amr. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini sahabiyun. Naam. Termasuk ahadul abadilah al-arba'ah. Ahadu al-abadilah al-arba'ah. Ya. Siapa al-abadilah al-arba'ah? Minas sahabah. Ini salah satunya Abdullah bin Amr. Lalu Abdullah ibnu Umar, ya, ibnu Amr ini, kemudian ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Zubair, kemudian siapa? Abdullah ibnu Abbas, ya, ini ahadu atau al-abadilah al-arba'ah minas sahabah. Ya, saya ulangi. Ya, murojaah yang sebelumnya sudah kita tulis, ya, sering kita sebutkan. Al-abadilah al-arba'ah minas sahabah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud bagaimana? La, ada sebagian yang memasukkan termasuk abadilah, namun Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bukan itu yang dimaksud. Ya, Abdullah bin Mas'ud secara usia jauh lebih usia, lebih berusia. Ya, bisa dibilang kalau istilah kita sesepuhnya para sahabat, termasuk orang-orang yang dianggap sesepuh, ya, yang tua-tua dari para sahabat, kibar as-sahabah, bahkan termasuk ulama, mufti di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun al-abadilah yang kita sebutkan tadi, ini termasuk sigar sahabah, sahabat-sahabat yang muda. Yang empat itu termasuk sahabat-sahabat yang muda dan berilmu dan banyak meriwayatkan hadis. Nah, jadi mereka yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Naam, Allahumma sajibana afi'an. Baik. Kembali kepada hadis ini, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha تخلف النبي النبي صلى الله عليه وسلم تخلف تخلف يعني تأخر artinya beliau di belakang ya beliau di belakang anna di belakang dari kami jadi di belakang kami fi safratin dalam sebuah safar safarnaha yang kami lakukan safar tersebut fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqna al-asra fa adrakana lalu beliau menyusul kami jadi tadinya di belakang takhallaf kemudian beliau terus maju sampai adrakana menyusul kami mendapati kami waqad arhaqna al-asra waqad arhaqna al-asra demikian dengan i'rab seperti ini arhaqna al-asra berarti al-asra mansub sebagai maf'ul bih di sana ada bacaan lain yaitu arhaqona al-asru arhaqona al-asru jadi al-asru sebagai fa'il arhaqona al-asru al-asru sebagai fa'il dan nampaknya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menguatkan yang kedua Ibnu Hajar rahimahullah menguatkan yang kedua arhaqona al-asru artinya apa arhaqona kalau di ma'ani di bawah itu arhaqa artinya akhara ya. Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan wa ma'na al-irhaq al-idrak al-idrak wal-ghasyayan al-idrak wal-ghasyayan jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih maknanya ya waktu asar telah mendapati kami begitu kalau al-asru sebagai fa'il adrakan arhaqana berarti adrakana juga waktu asar telah mendapati kami ya kalau al-asra sebagai maf'ul berarti kami yang mendapati waktu asar secara makna kurang lebih sama ya artinya bahwa Nabi SAW menyusul kami mendapati kami dan kami ketika itu sudah mendapati waktu asar sudah masuk waktu asar faja'alna natawadza'u wa namsahu 'ala arjulina maka mulailah kami ya ja'alna natawadza'u ini min af'al asyuru' ya kami mulai ja'alna kami mulai natawadza'u berwudu kami mulai berwudu wa namsahu 'ala arjulina dan kami mengusap ya namsah kami mengusap ala arjulina pada kaki-kaki kami fanada bi'a'la sautihi maka beliau nada menyeru beliau mengatakan dengan suara keras bi'a'la sautihi dengan suara beliau yang keras. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi al-aqab. Al-aqab yakni tumit, ya, tumit. Minan nar, dari neraka. Ya. Artinya ancaman untuk terkena api neraka, na'udzubillah min dzalik. Marrataini aw thalasan, dua kali beliau mengatakan demikian, aw thalasan atau tiga kali. Ya, jadi beliau mengulangi, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, atau sampai tiga kali dengan suara beliau yang keras. Baik, demikian matan hadis ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari matan hadis ini nampak jelas hubungannya dengan bab, ya kan? Nah, antara bab dengan matan hadis harus selalu kita perhatikan kaitannya. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab-bab itu sebagai kesimpulan fikih. Kesimpulan fikih, kesimpulan hukum dari sebuah hadis yang beliau sampaikan. Dalam bab tadi disebutkan oleh beliau bahwa bab ghusl ar-rijlain, bab membasuh dua kaki. Wala yamsahu 'alal qadamain, dan tidak mengusap dua kaki. Nah, dalam matan hadis nampak juga kaitannya dengan bab, di mana para sahabat ketika itu radhiyallahu anhum ajma'in, ada di antara mereka yang mengusap kakinya, ya, namsahu ala arjulina, berarti tidak apa, tidak membasuh, tidak naghsilu, membasuh, tapi namsahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka dengan ancaman yang berat. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Sampai tiga kali atau dua kali. Nah, ini menunjukkan bahwa mengusap kaki saat berwudu tidak boleh, berdosa, diancam dengan api neraka. Apa bedanya kalau begitu mengusap dan membasuh? Insya Allah kita sudah memahami, ya. Kalau mengusap ya sekedar tangan kita ini basah kemudian diusapkan, itu namanya mengusap, namsah. Tapi kalau membasuh, ya kita kucurkan air ke kaki kita, walaupun sedikit, tapi kita kucurkan air ke kaki kita, baru kemudian kita usap. Nah, itu naghsil, itu ghusl, membasuh. Ya. Nah, ini perbedaannya antara mengusap dan membasuh. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi jelas insyaallah bahwa dalam bab ini saat kita berwudu untuk kaki kita harus betul-betul kita basuh, jangan sekedar diusap. Ya. Kapan diusap? Bolehkah diusap? Diusap itu boleh ketika kita memakai khuf. Memakai khuf, ya. Kalau kaki kita, kaki telanjang, dalam arti tidak memakai khuf, tidak memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu, maka kita basuh. Nah, dibolehkan mengusap itu ketika kita memakai khuf, ya. Khuf itu ya bisa kita katakan kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Nah, itu khuf. Yang menutup mata kaki. Jadi tidak pendek di bawah mata kaki tapi di atas mata kaki. Itu namanya khuf. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita memakai khuf hanya mengusap. Namun tentu juga itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, ya, sebelum kita memakai khuf, kita sudah dalam kondisi suci. Misalnya antum sekarang, ya, nanti sebelum isya, ya, atau sekarang antum telah batal misalnya, atau belum batal misalnya. Sekarang antum masih dalam kondisi suci dari hadas. Kemudian sekarang juga antum pakai kaos kaki atau khuf. Kemudian nanti isya antum mau berwudu. Ya. Nah, ketika berwudu antum boleh tanpa melepas khuf, tanpa melepas kaos kaki. Dan nanti ketika sampai pada bagian kaki antum hanya basahi tangan antum, ya. Kemudian antum usap bagian atas kaos kaki itu. Satu kali cukup. Ini keringanan. Ya, bagi musafir dan bagi mukim. Kalau musafir 3 hari 3 malam, boleh tanpa melepasnya. Kalau mukim 1 hari 1 malam, tanpa melepasnya. Jadi misalnya dingin, ya, ingin pakai kaos kaki, boleh pakai seperti itu. Ya, maksimal untuk yang bukan musafir 1 hari 1 malam. Ya. Dan dibolehkan juga tadi kalau kita bicara khuf, boleh pula tadi saya katakan misal kaos kaki al-jawrab, al-jawarib dan yang semakna dengan itu karena maknanya sama dan ulama membolehkan. Jadi sekalipun tidak terbuat dari kulit, ya, seperti zaman sekarang justru yang banyak dari kain, tetap diperbolehkan. Bahkan ulama juga membolehkan yang sifatnya itu bukan khuf tapi na'al. Na'al itu yang di bawah mata kaki. Jadi mata kakinya kelihatan pun sebagian ulama membolehkan. Ya, walaupun ada khilaf dalam masalah ini, namun insyaallah yang lebih kuat juga na'al diperbolehkan. Jadi misalnya antum pakai, ya, sepatu, ya, sepatu yang di bawah mata kaki yang pendek berarti kan itu boleh, ya, diusap bagian atasnya ketika berwudu dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, ya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan bab ini juga wallahu alam menegaskan bab ini karena juga nampaknya beliau ingin juga membantah sebagian kelompok, ya, seperti Syiah. Syiah berpendapat bahwa kaki tidak dibasuh tapi diusap. Sekalipun tidak pakai khuf, sekalipun tidak pakai apa kaos kaki, sepatu, artinya kaki telanjang, tetap diusap. Nah, ini madhab Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Ya. Dan ini menjadi ciri khas mereka. Oleh karena itu dulu ulama rahimahumullah kadang kalau ingin mengetahui seseorang dia itu sunni atau syi'i, rafidhi, dilihat wudunya, ditunggu gimana dia kalau berwudu. Kalau saat membasuh kaki dia justru tidak membasuh, hanya mengusap, oh berarti dia syi'i, rafidhi. Ya, jadi menjadi ciri khas mereka. Menjadi ciri khas mereka Syi'i Rafidhi. Adapun Ahlus Sunnah mereka membasuh kaki, tidak mengusap, kecuali pada keadaan yang tadi kita sebutkan. Di sini ada suatu pembahasan terkait dengan ayat Al-Quran, ya, terkait dengan ayat Al-Quran Al-Karim, firman Allah Azza wa Jal yang dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. Ya, anda perhatikan ayat ini. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ kemudian وَأَرْجُلَكُمْ. Ya, kata arjul Allah Azza wa Jal menyebutkannya dengan i'rab yang mansub, ya kan, wa arjulakum. Ya, padahal sebelumnya wamsahu biruusikum majrur dengan ba. Ya, usaplah biruusikum kepala-kepala kalian, wa arjulakum. Nah, di sini arjulakum malah fathah. Kenapa enggak wa arjulikum? Yang jelas ini bacaan yang masyhur yang kita baca, ya. Nah, ulama mengatakan di sini arjulakum karena mengikuti yang depan. Ma'tuf ke bar yang depan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya kan? Faghsilu, basuhlah wujuhakum. Ya. Wa aydiyakum, basuhlah tangan kalian. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, arjulakum mansub mengikuti tadi membasuh apa? Wajah, membasuh tangan, kemudian membasuh kaki. Kepala baru usap. Ya. Jadi di situ wa arjulakum mansub karena mengikuti yang depan. Ada sebagian bacaan wa arjulikum dengan kasrah. Ya. Bagaimana dengan bacaan itu? Kalau bacaan dengan kasrah, kata ulama rahimahumullah, bukan artinya kaki dibasuh, ya, mengikuti kepala sebagaimana kepala dibasuh, diusap sebagaimana kepala diusap. Bukan itu. Ya, di sini ulama mengatakan kalau dengan bacaan kasrah ini diusap artinya saat kita memakai khuf seperti penjelasan tadi. Atau wa arjulikum di sini kasrahnya karena apa? Karena dekat dengan wa biruusikum, kedekatan. Bukan karena hukumnya sama-sama diusap. Tapi dalam bacaan saja sama. Ya, itu ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya, seperti ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, juhru dabbin kharibin. Apa artinya juhru dabbin kharibin? Juhru itu artinya lubang. Ya, lubang misalnya apa, ada lubang ular atau kalajengking, itu juhr. Dobbin, binatang dob. Kharibin artinya yang rusak. Ya, mestinya kalau dalam nahwu, ya kan, itu kan khobar. Jadi juhru dobbin kharibun. Jadi lubang dob yang rusak, juhru dobbin. Ya, ini juhru mubtada, wahuwa mudhaf, kharibin mudhafun ilaih, kharibun dobbin mudhafun ilaih, kharibun khabar. Jadi juhru dobbin kharibun. Ya, mestinya begitu. Ya, tapi orang Arab juga mengatakan atau membaca Zuhru Dhabbin Kharibin. Kenapa Kharibin? Nah, ini namanya dia ikut-ikut kasrah lil mujawarah karena kedekatan dengan kata Dhabbin. Dibaca Kharibin juga. Ya. Nah, ini dalam bahasa Arab juga kadang ada yang seperti itu. Ya. Jadi dia majrurnya bukan karena secara hukum mengikuti yang sebelumnya, tapi karena kedekatan bacaan saja. Dhabbin Kharibin. Sesungguhnya secara Arab dia tidak sifat bagi Dhabbin, bukan sifat bagi Dhabbin, tapi mengikuti sebelumnya. Nah, begitu pula wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kasrah di sini karena kedekatan lil mujawarah, kedekatan dengan biru'usikum. Ya. Jadi yang jelas ahibbati fillah rahimakumullah bahwa di dalam hadis yang baru kita baca Nabi SAW jelas mengingkari al-mash 'alal arjul. Nabi mengingkari pengusapan kaki. Jadi ini hujah yang sangat kuat, ya, hujah yang sangat kuat. Kalau misalnya orang Syiah mau cari-cari dalil dengan mengatakan lah itu ada bacaan yang wa arjulikum, jadi kami mengusap atas dasar itu. Ya, tadi kita telah terangkan ayat itu seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Kalau masih tidak puas, hadis ini sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar kepada mereka yang mengusap, ya, kepada mereka yang mengusap saja tidak membasuh. Jadi kalau zaman sekarang, ya, jelas menimpa orang Syiah ini. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, siapa yang terkena ini? Kalau zaman sekarang ya Syiah itu. Kenapa? Karena mereka hanya mengusap, ya, tidak membasuh kaki mereka. Nah, paham tum? Baik. Sudah Isya ini? Fadal adzin ayyuhal muadzin. Baik, kita baca satu hadis lagi. Hadis yang akan kita baca ini sudah pernah kita lewati sehingga insyaallah tidak panjang artinya pembahasannya, walaupun hadis ini cukup panjang. Qala al-Bukhari rahimahullah bab al-madmadatu fil wudu, al-madmadati fil wudu, bab tentang madmadah, berkumur-kumur, fil wudu, dalam wudu. Qalahu Ibn Abbas wa Abdullah Ibn Zaid radiyallahu anhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah dikatakan hal itu oleh Ibn Abbas dan Abdullah bin Zaid radiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Bukhari rahimahullah haddathana Abu al-Yaman. Abu al-Yaman huwa al-Hakam ibn Nafi' al-Himsi. Al-Hakam ibn Nafi' al-Himsi. Al-Hakam ibn Nafi' al-Himsi thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Qala akhbarana Shu'aib. Man huwa Shu'aib? Huwa Shu'aib ibn Abi Hamzah Al-Himsi. Shu'aib ibn Abi Hamzah Al-Himsi. Thiqatun 'abidun. Thiqatun 'abid. Thiqah dan ahli ibadah. Qala ibn Ma'in min athbatin nas fi az-Zuhri. Qala ibn Ma'in min athbatin nas fi az-Zuhri, termasuk rawi yang paling kokoh dalam meriwayatkan hadis dari Al-Imam Az-Zuhri. Dan ini meriwayatkan dari Az-Zuhri sekarang. An-Zuhri. Ya, jadi riwayat ini sangat kuat. Ya, riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Az-Zuhri, ingat siapa? Muhammad ibn Man Muslim ibn Man Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Abdullah ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Ya. Muttafaqun ala jalalatihi wa hifdhihi. Qala akhbarani Atha ibn Yazid. Atha ibn Yazid man huwa? Al-Laythi. Naam. Jadi sanad ini dari Az-Zuhri, ya. Kemudian Atha sama dengan hadis yang ke 159 yang sebelumnya, ya. Di situ dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, ya. Az-Zuhri tadi muttafaqun ala jalalatihi, al-faqih al-hafidh, begitu ya. Atha bin Yazid al-Laythi al-Madani thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Humran. Naam, disebutkan di sini an Humran maula Utsman ibni Affan. Humran maula Utsman ibni Affan. Humran, dia huwa Humran ibnu Aban. Humran ibnu Aban maula Utsman. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. An Utsman ibn Affan sahabiyun jalil ma'ruf ahadul al-khulafa al-arba'ah, ya, sahibul manaqib al-jammah wal-fadail al-kathira. Naam. Baik. Akhrajah lawa ashabul kutub as-sittah. Ya. Rahimahullah radhiyallahu an wa ardhah Utsman bin Affan radhiyallahu an wa ardhah. Baik, selanjutnya annahu ra'a Utsman da'a bi wudhu'in. Beliau melihat Utsman da'a bi wudhu'in, memanggil dengan air wudhu, artinya minta, ya, memanggil minta diambilkan air wudhu. Da'a bi wadhu, wadhu dengan fathah pada huruf waw. Ini artinya airnya, air wudhu. Da'a bi wadhu, memanggil untuk diambilkan air wudhu, begitu. Fa'afraghu 'ala yadayhi min ina'ihi. Maka beliau masukkan, menuangkan, ya. Fa'afraghu 'ala yadayhi, beliau menuangkan ala yadaihi pada kedua tangannya min inaihi dari bejananya. Jadi awal yang beliau lakukan adalah membasuh dua telapak tangan, ya, dengan tidak mencelupkan tapi dituangkan ke kedua tangannya dari bejana tersebut. Bawasalahuma salasa marratin. Lalu beliau membasuh keduanya salasa marratin, tiga kali. Membasuh keduanya tiga kali. Tsumma adkhala yaminahu, baru setelah itu memasukkan tangan kanannya fil wudu di air wudu tersebut, ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan, ya, tidak serta-merta air itu, tangan itu masuk ke bejana, tapi cuci dulu di luar. Ketika mau membasuh tangan, air yang dituangkan ke kedua tangannya, bukan tangan langsung masuk. Ya. Setelah dicuci baru tangan itu masuk. Untuk apa? Untuk kumur-kumur. Adkhala yaminahu fil wudu. Lihat tangan, masukkan tangan kanannya, satu telapak tangan, ya, yang kanan di air wudu itu, tsumma tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur. Nah, ini yang menjadi mahallu asyahid, yang menjadi pembahasan kita. Beliau berkumur. Wastansyaqa, wastansara. Lalu beliau istinsyak. Atau dan, ya, bersamaan dengan itu, beliau menghirup air ke hidung, istinsyak. Wastansara, dan mengeluarkan air dari hidung, istinsar. Tsumma ghassala wajhahu thalasan, kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali, wayadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai ke mirfaqain, yakni dua siku, ya, thalasan, tiga kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kulla rijlin thalasan, kemudian beliau membasuh tiap-tiap kaki tiga kali. Membasuh nih, ya. Tiap-tiap kaki tiga kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u, berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wudu saya ini, ya. Jadi Utsman di sini sedang mencontohkan bagaimana wudu yang dilihat oleh beliau pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana wudu Nabi. Wa qala, lalu beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, tsumma shalla rak'ataini, kemudian salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dengan dirinya pada kedua rakaat tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Naam. Nah, ini hadis yang sudah kita baca juga dan kita bahas beberapa maknanya pada kesempatan sebelumnya, yaitu hadis 159. Dan di sini kita ingatkan kembali, ya, ada sunnah apa, dua rakaat setelah wudu, sunnatul wudu, dan keutamaannya besar, ya, keutamaannya besar. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Setelah wudu, sholat dua rakaat dengan tadi, la yuhadditsu fihi ma nafsah, berusaha untuk khusyuk, ya, tidak berbicara dengan diri kita, ya, tapi betul-betul konsen dan khusyuk, maka pahalanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Nasallallahu taufik. Adapun terkait dengan bab yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullah, telah kita sebutkan tadi bahwa intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan madmadah, ya, berkumur-kumur. Madmadah atau berkumur-kumur. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.